Al-Maftuh. Sebentar, saya baca tadi, matan yang antum baca syarahnya nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ba'd. Wa amma jam'ul mudzakkar salimu. Adapun jamak mudzakkar salim fa yurfa'u bil waw. Ini juga termasuk yang mulhaknya ya. Dia dirafakan dengan waw. Unsabu wal jarru bil ya, dinasabkan dan jarkan dengan ya. Nah, kaedahnya berbeda dengan al-musanna kemarin ketika nasab dan jarnya. Kalau ini al-maqsur ma qablaha al-maftuh ma ba'daha. Ya, sebelum ya itu dikasrohkan harokatnya dan setelah ya difathahkan. Kebalik dengan musanna ya. Muslimina, kalau musanna muslimaini. Wa ulhiqa bihi. Dan yang dimulhakkan dengan jamak mudzakkar salim. Semisal ulu ya, ulul azmi, ulul ya, ulul amri. Alamun jamak dari alam. Isrun wa ma ba'dahu. Isrun dan yang sampai 90 ya, minal uqud ila tis'in, dari bilangan-bilangan sampai 90. Wa aradun, aradun jamak mulhaq mudzakkar salim dari ardu, ardun. Sinun dan babnya ya, sinun dan babnya. Ahlun jamak dari ahlun. Wabilun jamak dari wabil. Illiyun jamak dari ya, ini mulhaq jamak mudzakkar salim ya. Nahu walaya ya, walaya tali ulul fadli minkum wassaati ayyutu ulul qurba. Syahidnya di sini mana ya, ulul fadli dan ulul qurba. Syahidnya di situ walaya ti ulul fadli. Ulul fadli yang pertama di situ, perhatikan ulul fadli yang pertama di situ apa i'rabnya? Ulunya di situ apa? Fa'il dari ya tali. Wala ya tali ulul fadl minkum wassa'ah ayyutu ulul qurba. Ulul qurba yang kedua apa? Ulul qurba yang kedua maf'ul bih. Alamat nasabnya adalah ya, karena dia mulhaq dengan jamak mudzakkar salim al qurba ya, mudafun ilaih. Inna fi dhalika la dzikra li ulil albab. Nah ini syahidnya ulil albab majrur bilam lam jar wa alamatu jarihi alia, karena dia mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Nah albab mudhafun ilaih. Walhamdulillahi rabbi alalamin. Alamin jamak dari alam ya, alamin. Alamin mudhafun ilaih majrur wa alamatu jarihi alia. Wa lam yasu fi kahfihim salasamiati sinina. Sinun sinin. Sinin, perhatikan. Sinin, perhatikan di situ. I'rabnya dia adalah apa? Tamyiz majrur. Walam tajrihi al ya, karena dia mulhaq. Tamyiz mansub ya. Kalau mansub jamak mudzakkar salim tandanya adalah ya. Jamak dari sanatan ya, sinin, mi'ata sinin. Kemudian alladzina ja'alu al-Qur'ana idin. Ya, idin. Ya, idin di situ syahidnya mana? Idin. Ya, idin apa i'rabnya di sini? Idin maf'ul tsani. Dari mana? Dari ja'ala. Al-Qur'annya maf'ul awal. Syaghalatna amwaluna wa ahluna. Syahidnya di sini mana? Ahluna. Ahluna ma'tuf kepada amwaluna yang menjadi fa'il dari syaghalat. Ya, maka ma'tuf 'alal marfu' marfu'un misru wa alamatu raf'ihi al-waw, karena dia mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Min awsati ma tut'imuna ahlikum. Ya, ahlikum di situ i'rabnya apa ahlikum? Ya, maf'ulun bih dari tut'imun. Ya. Mansub walaupun tunasbi al-ya, karena dia mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Nah, kafnya setelahnya itu mudah menilai. Ila ahlihim, jelas ini ya, ahlihim majrur dengan ila. Inna kitabal abrari lafi iliyin. Ya, iliyin majrur dengan fi, tanda jarnya adalah ya, karena dimulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Wa ma adraka ma iliyun. Nah, sedangkan iliyun yang berikutnya ya, iliyun khobar dari mubtada. Ya. Wa ma adraka ma iliyun. marfu wa alamatu rafihi al-waw. Taib, baca bima. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih rahimahullahu taala wa amma jam'ul mudzakkar salimu qad taqaddama ta'rifuhu fi niyabatil wawi 'anid dhammati. Baik, jelas ya, faqad taqaddama ta'rifuhu. Telah berlalu definisinya ketika dia menggantikan waw, ya. Ketika waw menggantikan dhammah. Terus wa qawluhu fayurfa'u bil wawi ila akhir ay nahwu ja'a zaiduna as-salihuna wa ra'aitu zaidina as-salihina wa marartu bizaidina as-salihina wa asyrata bihadhihi wa asyartu bihadhihi al-amsilati ila annahu yushtaratu fi mufradihi an yakuna ilman aw sifatan alaman aw sifatan. Baik, perhatikan fa yurfa'u bil waw ja'a zaidun. Ya, fa'il as-salihun na'atnya ra'aitu az-zaidina maf'ul bi salihina na'atnya maratu bi zaidina majrur dengan ba salihina majrur apa na'atnya. Kata Syekh di sini wa asyartu dan aku mengisyaratkan bi hadhil amsilati dengan contoh-contoh ini, ya, lihat itu az-zaidun alam, ya, alam semua, salihin sifat alam, kalau Zaidun kan nama orang, alam. Kalau Solihun sifat di isim fa'il kan. Nah, beliau mengisyaratkan dengan contoh ini semua. Ila annahu yushtaratu fi mufradihi yakuna alaman. Aku isyaratkan dengan contoh-contoh ini bahwasanya disyaratkan pada mufrad dari jamak mudzakkar salim dia mesti alam. Nama orang atau nama tempat au sifatan atau sifat, isim fa'il atau isim maf'ul. Fala yuqal fi jam'i rajulin rajuluna. Maka enggak boleh dikatakan pada jamak rajul karena rajul ini bukan isim alam, bukan isim sifat, di isim jins. Isim jenis, ya. Rajul yaitu kalau yang dinamakan rajul berarti yang dinamakan tersebut punya jenis rajulah. Kepriaan, kejantanan. Ya, dia bukan isim alam, bukan alam. Rajul itu bukan nama orang. Baik. Nah, jadi syarat dari jamak mudzakkar salim, mufradnya mesti alam atau sifat. Kalau sifat isim fa'il isim maf'ul. Isim fa'il dharib dharibun, dharibin. Isim maf'ul madrub madrubun, madrubin. Ya. Baik. Ja'al madrubun. Datang orang-orang yang tercepol. Ra'aitul madrubin, aku melihat orang-orang yang tercepol. Nah, itu. Ya. Nah, itu apa namanya? Sifat. Enggak boleh pada rajul, rajulun, enggak bisa. Li'annahu laisa bi'alamin wala sifatin. Karena dia bukan alam, bukan sifat. Kenapa? Dia isim jins. Dia jenis rajulah. Bukan sifat. Ya, jenis. Jenis yang ada jenis rojulahnya. Bi khilafil musanna. Berbeda dengan musanna. Musanna beda dengan jamak mudzakkar salim. Fa innahu la yushtaratu fi mufradihi dalika. Nah, kalau musanna itu tidak dipersyaratkan pada mufradnya mesti isim alam, mesti sifat. Enggak, isim jenis bisa. Rojul, rojulani. Nah, paham enggak? Nah, sekarang masjidun. Ya, masjidun. Boleh enggak mujahid? Di kita bikin jamak mudzakkar salim masjiduna. Kenapa enggak boleh? Hah? Karena ketahu udah gampang aja karena dia bukan isim alam, bukan isim sifat. Udah. Nah, kalau masjidun pada musanna boleh. Masjidani, masjidaini. Hadani masjidani. Raitu al-masjidaini al-kabiraini. Ya. Amama baiti, misalkan ada dua masjid depan rumahnya. Taibar kalafik. Nah, terus lanjut. Fala yuqalu tak? Ya, pak. Waqauluhu. Waqauluhu al maftuhu ma ba'daha. Ay anna nuna fi jam fil jam'il maftuhatun wa hadha huwal ashharu. Waqad taksuru lid darurati. Kaqauli syair syairi wa madza tabtaghi al asyu'ara'u minni wa qad jawaztu hadda al arba'ini. Al arba'ini. Syahidnya mana di sini? Arba'ina. Harusnya gitu ya? Nah, kaidahnya mengenai kan dia mansub majrur dengan ya. Ya-nya itu yang mana? Yang maftuh ma ba'daha. Ya. Yang setelah ya tersebut harokatnya dipatahkan, sebelum ya-nya harokatnya dikasrahkan. Muslimina arba'ina pada mulhaqnya. Ai anna nun fil jam'i maftuhatun. Hadha wal asharu. Bahwasanya nun pada jamak mudzakkar salim itu dipatahkan. Yang nun itu adalah iwat ani tanwin. Muslimuna begitu. Ja'al muslimuna. Inilah yang paling masyhur. Wa qad tuksaru, qadnya itu masuk ke fi'il mudhari, maka maknanya taklil. Namun terkadang dikasrahkan. Ya. Kenapa? Lidarurati, karena darurat, darurat syair. Darurat syair ka qauli syair. Wa madza tabtaghi asy-syu'ara'u minni? Wa qad jawaztu haddal arba'ini. Nah, cocokin dengan minni. Kan kalau wa madza tabtaghi syu'ara'u minni wa qad jawaztu haddal arba'ina. Nah, itu enggak pas. Maka minni arba'ini. Nah, cocok kali, cocok yang penting cocok. Darurah syair. Enggak mantap. Ya. Ma databtagi asy'ara'u minni, apa yang para penyair itu mencari dari diriku? Apa untuk apa syu'ara' kan jamak dari syair. Apa yang dicari oleh para penyair itu dari diriku? Wa qad jawaztu, aku sudah melewati haddal arba'in. Aku sudah melewati batasan umur 40. Arba'ini. Nah, itu 40 tahun. Ya, kalau saya boleh tambahin, waqad jawaztu haddal arba'ini. Ya. Sinini. Sinina gitu kan. Nah, namun sanatan harusnya ya, kalau mau dikasih tamyiz. Ya. Baik. Lanjut Bima. Wa qawluhu wal alhaqqa bihi al Wa ulhiqa bihi awwalu ila akhir qad taqaddama ta'riful mulhaqi qariban. Ah, mengenai ulhiqa dan yang dimulhaq dengannya itu telah berlalu definisi dari mulhaq qariban baru saja. Terus wa awwalu ismun ulu ismun jam'in bima'na ismu jam'in bima'na ashabun bima'na ashabin wa bima'na ashabin la wahida lahu min lafzihi bal min ma'nahu wa huwa dhu bima'na sahibin. Nah, misalkan ulul amri itu ismu jam'in, isim jamak, dia enggak punya mufradnya ya, bima'na apa ashab ya, la wahida lahu min lafzihi, dia enggak punya mufrad dalam lafaz, bahkan maknanya adalah dhu bima'na sahib. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha war rasul wa ulil amri. Atti'ullaha lafaz jalalah mansub sebagai maf'ul bih dari atti'. Atti'ullaha war rasulah, rasul ma'tuf kepada lafaz jalalah. Mansub ala ma'tuf ala mansub mansubun misluhu. Wa uli. Nah, uli juga ma'tuf ala mansub mansubun misluhu. Wa alamatu nasbihi aliyah. Karena dia mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Wa ulil amri, amri mudhafun ilaih. Ya. Kalau antum nyebutin dalam keadaan marfu bukan ulil amri. Ulul amri. Hah? Misalkan kita katakan ke Mas Manto, bos banser, ya. Mudirul banser, ya. Roisul banser, ya. Asyikh Yaqut. Syekh Yaqut min ulil amri. Nah, indah mantok. Menurut Syekh Mantok, ya, Ra'isul Banser Yaqut adalah bagian dari min ulil amri. Ulil amri. Mantok ya. Luhut kata adik. Ya dan billah ya. Ya. Nauzubillahi minhuma. Ya. Baik, kemudian lanjut. Wa'alimuna bi fathil alamun. Alamuna. Wa'alamuna bi fathil lam jam'ul jam'u alimin wa huwa kullu ma fi alam. Bukan alim, alam. Alim. Ya. Alamun dengan dipatahkan lam. Itu kan dipatahkan lam. Antum masih bacanya alim. Gimana alim sih? Kan dipatahkan lam. Jamak dari alam. Nah, terus. Bahwa kullu ma siwallahi subhanahu wa ta'ala. Nah itu di usul salasah tuh. Apa itu alam? Itu segala selain Allah subhanahu wa ta'ala. Itu namanya alam. Alam itu apa namanya? Makhluk. Kullu ma siwallah alam. Wana wahidun min dzalikal alam, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, terus wa'alamun karijalin ismu jinsin laisa bi wa'alamun karajulin ismu jinsin, dia isim jins. Nah, terus laisa bi alamin wala sifatin, dia bukan alam, bukan sifat. Bukan alam, bukan nama orang, bukan sifat. Kalau alam itu apa sih? Kita kan taunya nama orang, apalagi nama apa? Nama kota, pokoknya dia alam itu ismun ya dulu alam muayyanin, ya bihasbi wad'ihi, itu dia adalah ismun yang menunjukkan pada sesuatu yang tertentu sesuai dengan peletakannya, apakah nama orang atau nama kota. Kalau isim jins, isim jins itu apa jins? Yang menentukan, menunjukkan, ya mau kemana pada? Helm. Oh, naruh helm. Ya. Artikel isim jins itu alladhi yakhtassu biwahidin duna akhar min jinsi afrodihi. Kalau itu isim jins, isim yang ya khusus untuk satu hal aja, bukan yang lain. Kalau rojul, ya berarti dia punya si punya jenis rojulah dari jenis afrodnya. Ya, terus lanjut. Wa ishruna ismun ismu jam'in la wahidala la wahidalahu la wahidalahu la wahidalahu min lafzihi wala ma'nahu fala yuqalu ishrun wa kadza ma ba'dahu minal uqudi. Nah, ishrun ismu jam'in, dia isim jamak juga. La wahidalahu yang enggak ada mufradnya pada lafadznya. Juga pada maknanya. Enggak ada makna mufrad pada maknanya. Maka enggak boleh dikatakan isrun. Nah, itu enggak bisa. Ya. Kan jamak mudzakkar salim itu ya, definisinya itu yang kemarin itu dia boleh ditajrid, ya. Ya, salihun ditajrid. Dipisah. Dapat diatop dengan semisalnya, makanya namanya jamak mudzakkar salim, yaitu mufradnya selamat, nggak ada perubahan. Kalau jamak taksir, taghyir, berubah. Muslimun muslim, muslimin muslimnya itu tetap selamat. Nah, kalau mulhaq dia nggak punya mufradnya, nggak ada isyur. Ya, terus gantian. Sodik sodik aradun. Qala syarih rahimallahu ta'ala wa aradula bifathir ra'i wa qad tuskanu fi darurati wa huwa jam'u taks wa qad tusakkanu wa qad tusakkanu fi darurati wa huwa jam'u taksirin li mu'annasin la ya'qilu. Taib aradul dengan dipatahkan roh, bukan di kasroh, bukan di sukun. Namun terkadang di sukun, ardun li daruroh. Dia adalah jamak taksir mu'annas yang ghairu akil, la yakil. Ya, terus? Li anna mufradahu ardun sakin Sakinun. Sakinur ra'i. Sakinur ra'i. Karena mufradnya ardun yang yang ra'nya sukun. Terus wahia mu'anathatun bidalili bidalilin qawlihi ta'ala bidalili bidalili qawlihi ta'ala wa akhrajatil ardu athqalaha. Nah, kalau apa namanya ardun itu mu'annas, wa akhrajat al-ardu, al-ardu fa'il dari akhrajat. Nah, karena dia mu'annas, tumpah. Hah? Nendang. Ayo dibersihin. Kopi itu. Kopi siapa? Muslim. Oh, naruh kopi sembarangan sih. Jangan mau ikutnya. Itu bukan kopi itu. Jangan dengerin mantok. Dingin ya. Masya Allah. Tadi saya yang nyuruh nyalain AC ya. Sekarang saya yang kedinginan. Hah? Begitulah hidup. Kadang kita pengen, udah dikasih, malah kita gak kuat. Kadang dikasih, minta tambah lagi. Kayak istri Mas Manto. Nyambung aja. Kalau Manto dikasih kapok. Kalau Manto dikasih kapok. Tuh dia tuh kapok. Pas saya ketawa tadi. Masa? Ini kapok gak? Ini kapok kata Mas. Diketawain mantap maaf Faza. Ya. Faza itu 15 tahun. Anak lagi tadi. Ya. Wahia bima layak kilo kotan. Dan ardun ini yang layak kil. Dia guru akil kotan. Jelas ya. Terus lanjut. Wasinuna ka'araduna li'annahu jam'u sanatin wasanatun maftuhul awwali wasinuna maksinuna jangan ditasdid wasinuna maksurul awwali wasanatun mu'annasun mu'annasun ghairu akilin wa aslihi wa asluhu sanawun au sanatun bidalili qawlihim fi jam'ihi bil alifi wat ta'i sanawatun wasanahatun. Baik. Nah, sinun. Sinun seperti aradun. Li'annahu jam'u sanatin. Dia jamak dari sanah, sanah tahun. Yang mufradnya sanah. Dan sanatun itu maftuhul awal sanah. Ya, sedangkan sinun maksurul awal. Awalnya dikasrokan kalau sinun. Nah, sanatun mufradnya sanatun itu manas ghairu akil. Asluhu asalnya apa sanatun? Sanawun. Atau asalnya sanahun. Ya, dalilnya adalah ucapan mereka dalam kalau dijamak keluar alifnya. Sanawatun. Ya, sanahatun. Nah. Terus lanjut. Wal muradu biqaulihi waba wababihi kullu ma kana kasinina fi kaunihi jam'an lithulasi hudifat hudifat la lamuhu lamuhu wa'udu wa'uida anha wa'uida anha ha'ut ta'nisi walam yaksur walam yukassar فإنه يعرب هذا الإعراب وذلك كعيدة وعيدين وعزة وعزين ونحوهما. فإنه يعرب هذا الإعراب. Karena naibul fa'il dari yu'rabu domir huwa. Dan yang dimaksud dengan babihi kullu makana kasinin, yang setiap kalimat yang seperti sinin. Fi kaunihi jam'an, yang bentuknya itu jamak. Sulasi yang terdiri dari tiga huruf yang hudifat lamuhu yang lamnya dihapus kan sanawun aslinya sanawun ya faalun gitu faalun sanawun maka lamnya adalah huruf waw sanaun. Ya, maka lamnya itu dihapus, maka menjadi sana doang. Wawnya dihapus, widoan ha ha utanis. Diganti dengan ta ta ha tanis, jadi sanatun. Ya, walam yukassar, dan tidak dikasrokan. Perhatikan ya. Ya. Yukassar ini taksir ya. Walam yugoyar, yukassar itu bukan dikasrokan, tidak diganti. Fa innahu yurabu hadzal i'rab. Maka bab yang sebab dengan sanatun ini diirab dengan irab ini. Wa dzalika ka'idin idah. Idotin jamaknya idin. Ya. Izatin jamaknya izin wa nahwiha. Dan semisalnya. Ya. Ini cukup ya. Hujan suara saya malah berisik. Kenceng capek ngomongnya. Kita istirahat dulu untuk mau makan siang. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik.